Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pacaran pintu perzinahan terlebar. Dengan berbagai alasan, banyak orang yang membolehkan, ada yang beralasan cinta itu kan fitrah. Pun ada yang beralasan, kan yang demikian untuk saling mengenal sebelum menikah agar tidak cekcok nantinya, dan lain-lain alasan. Tapi justru kalangan selebriti yang merupakan pengusung jargon pacaran paling banyak bercerai dengan pasangannya. Hakikatnya pacaran itu perdayaan setan dengan nama aslinya, zina. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Allah berfirman, jangan dekati zina. Dan pacaran adalah jalan yang sangat dekat dengan zina. Ayat ini adalah dalil yang mengharamkan pacaran. Kadang ada yang bertanya, mana buktinya pacaran adalah perbuatan yang dapat mendekatkan pada zina? Oh, buktinya adalah orang yang berpacaran tidak dapat menjaga pandangan mata. Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Wa kullil mu'minati yaghudna min absarihin wa yahfazna furujahun. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Bukti lain bahwa pacaran dapat mendekatkan pada zina, karena orang yang berpacaran itu ngapel malam mingguan. Bahkan bukan hanya malam minggu, ada yang setiap hari jadi tukang ojek pacarnya, ngantar ke sekolah, ngantar ke kantor, dan lainnya. Berduaan boncengan di motor yang lengketnya lebih dari perangko. Bahkan ada di antara mereka yang pergi berduaan dan tidak pulang kecuali selepas subuh. Kata orang Betawi pinggir bilang, itu perempuan kemana mak bapaknya. Islam mengharamkan seorang wanita dengan laki-laki yang bukan mahramnya berdua-duaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yahluwanna bimra'atin laysa ma'ha dhu mahramin minha, fa inna thalithahuma asy-syaitan." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah sekali-kali ia berdua-duaan dengan seorang perempuan yang tidak disertai oleh mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiganya adalah syaitan. Syaitan menjadi utusan kepada yang laki-laki dengan berkata, dia kekasihmu. dan tidak akan marah jika engkau pegang tangannya. Sedang kepada yang wanita, setan berkata, dia mencintaimu dengan tulus. Apakah bujuk rayu setan cukup sampai di sini? Wallahi, syaitan tidak akan berhenti menyusup kepada dua insan yang sedang jatuh cinta sampai mereka terjerembab dalam zina. Dari mulai pegang tangan, maka dengan seringnya saling berpegangan tangan itu, syaitan membujuk mereka untuk berpelukan. Bila sudah berhasil membujuk mereka berpelukan, hanya tinggal sejengkal, setan dengan terbahak-bahak melihat mereka berciuman. Bahkan tanpa rasa malu, kita sering menyaksikan mereka melakukannya di tempat-tempat umum. Dari berbagai survei, penelitian statistik, para psikolog dan dokter menyatakan pacaran adalah terdakwa dari merebaknya pergaulan bebas, dari hanya pegang tangan, pelukan, kemudian berciuman, saling memegang alat kelamin, bahkan sampai berzina. Pacaran penyumbang terbesar kasus-kasus aborsi dan anak-anak terlahir tanpa nasab. Ditambah lagi nama baik tercoreng karenanya. Jadi bahan gunjingan, putus sekolah, dan aib bagi keluarga. Hasil survei Badan Pusat Statistik tahun 2012 mengungkapkan angka kehamilan remaja usia 15 hingga 19 tahun mencapai 48 dari 1000 kehamilan. Sementara itu, Pusat Unggulan Asuhan Terpadu Kesehatan Ibu dan Bayi mencatat sekitar 2,1 sampai 2,4 juta perempuan setiap tahunnya melakukan aborsi. Sebanyak 30% di antaranya adalah remaja, yang pada akhirnya aborsi yang mereka lakukan menjadi salah satu penyumbang tingginya angka kematian ibu dan bayi di tanah air. Wajib bagi kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari kematian dengan membawa dosa zina dan membunuh janin. Maraknya budaya berpacaran semakin terbukti ketika ada wacana perguruan-perguruan tinggi yang mensyaratkan calon mahasiswinya dengan tes keperawanan, mendapatkan banyak penentangan dari berbagai kalangan. Ironinya, di negeri ini ada wacana ATM kondom di sekolah-sekolah, kampus-kampus, dan tempat-tempat umum dengan dalih mengurangi resiko pengidap AIDS dan kehamilan di luar nikah. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam sebuah buku, saya pernah mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang-orang yang bersikukuh membolehkan berpacaran. Wahai para pengusung pacaran, apakah Anda dapat berlaku jujur tentang hal ihwal yang pernah Anda lakukan waktu berpacaran dengan si A, si B, dan si C atau yang lainnya? Kepada calon pasangan yang akan menjadi istri atau suami Anda yang sesungguhnya. Kalau tidak, mengapa Anda berani mengatakan pacaran merupakan suatu bentuk pengenalan kepribadian antara dua insan yang saling jatuh cinta dengan dilandasi sikap saling percaya? Wahai para pengusung pacaran, mengapa Anda pusing tujuh keliling untuk memutuskan seseorang yang akan menjadi pendamping hidup Anda? Apakah Anda takut mendapatkan pendamping hidup yang telah sekian kali pindah tangan? Tapi mengapa Anda begitu gemar berpacaran hingga melahirkan korban baru dengan kondisi menyedihkan dari tangan Anda? Wahai para pengusung pacaran, jika Anda disuruh menjatuhkan pilihan dari dua calon pasangan untuk menjadi pendamping hidup Anda, yang satu pernah berpacaran dan yang lainnya teguh memegang syariat Islam dengan tidak berpacaran. Yang mana akan Anda pilih? Tentu yang teguh dalam berislam. Tapi mengapa Anda berpacaran dengan orang lain sementara Anda menginginkan pendamping hidup yang bersih? Wahai para pengusung pacaran, bagaimana perasaan Anda jika mengetahui istri atau suami Anda sekarang mempunyai nostalgia berpacaran hingga melakukan zina? Tentu kecewa bukan kepalang. Tapi mengapa Anda melakukan hal serupa terhadap seseorang yang nantinya akan menjadi pendamping hidup orang lain? Wahai para pengusung pacaran, kalaupun istri atau suami Anda sekarang mau buka mulut tentang nostalgia berpacarannya sebelum menikah dengan Anda, apakah Anda percaya jika dia bilang kala itu kami berdua hanya bicara biasa-biasa saja dan tidak saling bersentuhan tangan? Kalau tidak, mengapa ketika berpacaran, bersentuhan tangan dan berciuman Anda bilang sebagai hal yang biasa? Wahai para pengusung pacaran, jika Anda telah menjadi seorang ayah atau ibu dari anak Anda, apakah Anda senang mempunyai anak yang berpacaran? Kalau tidak, mengapa Anda begitu tega menyeret orang tua Anda ke dalam bara api neraka? Anda tuntun mereka di hadapan Allah karena tidak melarang Anda berpacaran dan tidak menganjurkan Anda untuk segera menikah. Allah Ta'ala akan menjodohkan seorang wanita yang keji dengan laki-laki yang keji pula. Jika Anda pernah berpacaran, maka Anda akan mendapatkan orang yang juga pernah berpacaran seperti Anda. Karena Allah Ta'ala berfirman, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.